Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ya ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di pagi hari ini kita akan lanjutkan di dalam membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, masih berkenaan dengan fatwa haulal ilm, fatwa-fatwa berkaitan dengan ilmu. Dan kita melanjutkan dari jawaban dari pertanyaan yang ke-80, yaitu berkaitan tentang kesadaran kaum muslimin dalam Islam, tetapi ada beberapa catatan-catatan dan telah kita jawab dari catatan yang pertama, catatan yang kedua, dan sekarang kita akan membaca dari jawaban dari catatan yang ketiga. Qala rahimallahu taala wal jawabu 'alal mulahadhati tsalitsah, dan jawaban dari catatan yang ketiga itu berkenaan dengan menyibukkan atau kesibukan pada sebagian penuntut ilmu tentang ilmu-ilmu yang daruriyah, yang penting bagi seorang penuntut ilmu syar'i seperti Al-Qur'anul Karim, bahasa Arab, fikih dan warisan dan yang lainnya. Maka beliau menjawab, fala syakka annal aula bi talibil ilmi ay yabda'a awalan bi kitabillahi azza wa jal. Maka tidak diragukan bahwa yang paling utama seorang penuntut ilmu memulai yang pertama adalah dengan Al-Quran. Memulai di dalam menuntut ilmu yang pertama adalah Al-Quran. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتعلمون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. Maka sungguh para sahabat radhiyallahu anhum dahulu tidaklah mereka mempelajari 10 ayat sampai mereka yata'allamuha, mengetahui ayat tersebut dan apa-apa yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut dari ilmu dan amalan. Maka mereka na'am mempelajari dari apa yang ada di dalam Al-Quran kandungan 10 ayat kemudian mengamalkan. Maka mereka tidak melewati 10 ayat yang mereka lewati kecuali telah memahami na'am ayat-ayat tersebut dan tafsirnya serta mengamalkannya. Nah, ini yang pertama, yang aula yang utama bagi seorang penuntut ilmu. Summa bis sunnatin nabawiyah. Kemudian untuk selanjutnya mempelajari sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yaqtasiruna ala ma'rifatil asanidi war rijali wal ilali. Innama yahrisuna ala mas'alati fikhi hadhihi sunnati. Dan janganlah hanya mencukupkan diri untuk mengetahui tentang sanad-sanad saja, atau para perawi saja, atau ilal tentang berkaitan dengan kecacatan dari suatu na'am sanad. Innama yang harusnya dia juga harus bersemangat tentang permasalahan fikih dari sunnah ini. Lianna an-nabiyya alaihi salatu wassalam yaqulu rubba muballighin aw 'amin sami'in. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, bisa jadi orang yang menyampaikan, orang yang disampaikan ilmu, orang yang disampaikan ilmu aw'a, lebih memahami daripada yang mendengarkan. Itu maksudnya bahwa bisa jadi orang yang menyampaikan, naam, orang yang mendengarkan dari seorang yang menyampaikan ilmu tentang fikih, yang mendengarkan ataupun yang tersampaikan ilmu kepadanya, dia lebih memahami daripada yang menyampaikan. Itu yang dimaksud. Yang mendengarkan lebih memahami. Maka di sini yang dibutuhkan perlunya pemahaman tentang masalah fikih atau apa yang terkandung di dalam suatu hadis pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba hamil li fiqhin laisa bi faqih." Dan bisa jadi orang yang menyampaikan fikih, naam, laisa bi faqihin, dia bukan seorang yang faqih. Dia bukan seorang yang faqih. Maka perlu seorang memahami tentang fikih. Wan nasul ana fi daruratin ila ma'rifatil asanidi wa sihhatiha wa fi daruratin aidan ila al-fiqhi fi hadhihi sunanil waridati 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tadbiqiha ala al-qawa'id wal usul syar'iyyah hatta la yadhillu al-insanu wa yudhillu ghayrahu. Dan manusia sekarang sangat butuh kepada pengetahuan sanad-sanad dan kesahihan suatu sunnah, hadis, hadis yang sahih, harus mengetahui itu suatu kebutuhan. Dan juga suatu kebutuhan juga untuk memahami fikih. Naam, untuk memahami di dalam sunnah-sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerapkannya di atas kaidah-kaidah, dasar-dasar syariah, sampai agar dia tidak yadhillu, sesat dan menyesatkan orang lain. Kalau seorang tidak paham, khawatir dia tersesat dan menyesatkan orang lain. Ya dan billah. Ini catat jawaban dari catatan yang ketiga. Kemudian beliau melanjutkan, al-jawabu alal mulahadhatir rabi'ah. Jawaban dari catatan yang keempat. Yajibu ay ya'lamal insanul mufti annahu safirun bainallahi wa baina khalqih. Wajib bagi seorang mengetahui, seorang mufti, bahwasanya seorang mufti yaitu orang yang berfatwa, safirun, perantara antara Allah dan makhluknya, yaitu berkenaan dengan ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat, maka seorang mufti adalah perantara. Naam, untuk seorang bisa naam mengetahui apa yang ada di dalam hukum-hukum yang Allah telah syariatkan. Wa warisun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang mufti yaitu dari kalangan para ulama, warisun, pewaris dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala budda an yakuna indahu ilmun rasikhun yastati'u bihi ay yuftiya ibadallahi, maka wajib pada seorang mufti memiliki ilmu yang kokoh yang mampu untuk dia memberikan fatwa kepada hamba-hamba Allah berkenaan dengan hukum-hukum Allah, berkenaan dengan permasalahan-permasalahan dari hamba-hamba Allah tentang agamanya, tentang dunianya. Wala yajuzu lil insan ayatasaddara lil fatwa wat tadrisi walaysa ma'hu ilmun, dan tidak boleh bagi seseorang untuk yatasaddar, terburu-buru di dalam berfatwa dan terburu-buru di dalam mengajar walaysa, dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu. Naam. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, memperingatkan agar tidak termasuk dari orang-orang yang seperti ini, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini. Sungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu itu secara totalitas, langsung semuanya ilmu tercabut. Tidak. Yanzi'uhu, dan Allah mencabut ilmu dari hamba-hambanya. Nah, dengan cara bagaimana? Yaitu mencabut ilmu dengan dicabutnya para ulama. Nah, dicabutnya para ulama, yaitu meninggalnya para ulama, maka ilmu, nah, sebagian tercabut. Nah, barakallahu fikum. Sampai-sampai, jika tidak tersisa lagi seorang alim, anna ittakhadannas, manusia mengambil ruusan, pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang yang bodoh, yang mereka ma laisa lahu ilm, tidak mempunyai ilmu, dijadikan pemimpin. Kemudian pemimpin-pemimpin yang tidak mengetahui ilmu, naam, fasu'ilu, mereka ditanya. Naam. Fa'aftau, kemudian mereka berfatwa. Bi ghairi ilmi, tanpa adanya ilmu, disertai ilmu, fadallu, maka mereka sesat. Ya, menjadi sesat, wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Naam. Ini naam tak kalah kondisi manusia jika jauh daripada ilmu. Maka hendaklah bagi seorang naam untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu sebelum dicabutnya ilmu itu sendiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan wafatnya seorang alim, wafatnya seorang ulama. Naam. Kemudian kita lanjutkan. Walhamdulillah, Al-insanu alladhi yuridul khaira walakinnahu ya'ti hatta yudrikahu wa yanshurahu fa innahu infusiha lahul ajlu anam infusiha lahul ajalu hatta adraka ma arada fa hadha huwa matlubuhu. Dan segala puji bagi Allah, seseorang yang dia menginginkan kebaikan, kemudian dia mendapatkan kebaikan tersebut, yaitu berupa ilmu. Wayan surahu, dan dia menyebarkan ilmu tersebut. Maka jika diluaskan ajalnya, yaitu diperpanjang umurnya, naam, sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan berupa ilmu, maka inilah harapannya, yaitu matlubu. Ini harapan seseorang. Tak kala dipanjangkan umurnya oleh Allah, naam, dia mendapatkan apa yang diinginkan dari ilmu. Maka ini merupakan harapan, naam, seorang penuntut ilmu. Wa illam yufsah lahu fil ajali. Dan jika tidak diluaskan padanya, yaitu pada ajalnya, yaitu tidak dipanjangkan umurnya. Wa qada Allahu alaihi al-mauta, dan Allah menetapkan baginya kematian. Ya, fa innahu kalladhi yakhruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli summa yudrikuhu al-mauta atau summa yudrikuhu al-mautu faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Maka jika Allah menetapkan pada seorang penuntut ilmu tersebut kematian, naam, maka tak kala itu kalladhi, kondisi orang tersebut, seorang penuntut ilmu, seperti orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian maut, naam, mendatanginya. Maka sungguh dia telah mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kematian dalam kondisi dia menuntut ilmu. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa kam min insanin ta'ajjala fit tadrisi wal futya fa nadama. Dan betapa banyak dari manusia ta'ajjala, terburu-buru, fit tadris, di dalam memberikan pengajaran dan fatwa-fatwa, fanadama, kemudian dia menyesal. Naam. Li'annahu tabayyana lahu anna ma kana yukarriru fit tadrisi au yufti bihi fi fatwahu kana khata'an. Karena penyesalannya kenapa? Yaitu telah terjelas baginya apa yang dia tetapkan dahulu, naam, di dalam pengajarannya, di dalam memberikan fatwanya, merupakan kesalahan. Naam. Baik. Lebih-lebih jika, naam, barakallahu fikum, menyangkut orang banyak, hajat banyak, dengan fatwa tersebut. Naam. Maka dosanya bisa jadi akan mengalir kepadanya. Naam. Karena tidak disertai ilmu. Dia berbicara. Naam. Wal kalimatu idza kharajat min fami sahibiha malakathu. Dan suatu kata jika keluar dari mulut seseorang, maka kata itu yang keluar dari mulutnya akan menguasainya. Naam. Wa idza kanat indahu mulkuhu atau mulkuha, walaupun dia menguasai mulut, tetapi tak kalau sudah keluar, sudah. Naam, apabila yang keluar berupa kejelekan, barakallahu fikum, dampaknya akan besar. Naam, maka ini menunjukkan bahwa suatu kata jika keluar dari seorang mulut seorang, maka kata tersebut akan menguasainya. Naam. Maka berbahaya. Sangat berbahaya. Naam ucapan jika tidak diiringi dengan at-ta'anni. Dengan hati-hati. Sifat hati-hati. Maka kata beliau rahimahullah. Falyahdharil ikhwatal ladhina hum fi ri'ani talabil ilmi. Minat ta'ajjul. Waliyata'annau hatta takuna fatwahum mabniyatan ala usasin salimatin. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang mereka berada di dalam kesemangatan menuntut ilmu bersifat at-ta'ajjul, yaitu terburu-buru. Nah, dan hendaklah mereka, yaitu para penuntut ilmu, untuk yata'annau, berhati-hati. Atau na'am, berhati-hati. Na'am. Lawan dari ta'ajul. Tidak tergesah-gesah. Sam hatta takuna, agar fatwa mereka dibangun di atas dasar-dasar yang selamat. Walaisal ilmu kalmal. Dan tidaklah ilmu itu seperti harta. Yatatallabul insanu fihi zaba'in liyudrika man yabi'a atau man yabi'u bal yudriku man yastari minhu. Bukanlah ilmu seperti harta yang seseorang itu mencari pelanggan atau mencari orang-orang yang dia bisa diajak kerjasama di dalam perdagangannya. Atau agar pelanggan tersebut membeli barang dagangannya. Bukan. Ilmu itu bukan seperti itu. Barakallahu fikum. Balil ilmu irasul anbiya alaihimus salatu wassalam. Melainkan ilmu itu adalah warisan Nabi alaihimus salatu wassalam. Fayajibu alal insani ayyakuna mustasyiran hinal fatwa syai'ain. Maka wajib bagi seseorang untuk merasakan atau mengetahui ketika berfatwa dua hal. Yang pertama al-awwal annahu yaqulu 'anillah wa 'an syari'atillah. Bahwasanya dia mengatakan tentang Allah dan tentang syariat Allah. Maka harus diingat-ingat. Naam. Jika dia berkata tentang agama. Karena dia berarti telah mengatakan atas Allah. Dan atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Asani yang kedua. Annahu yakulu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Liannal ulama'a warasatul anbiya'. Dan dia harus mengetahui juga yang dari yang kedua bahwasanya dia mengatakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sungguh para ulama adalah para pewaris Nabi. Naam, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan catatan-catatan ya dari kesadaran seorang, tetapi ada beberapa catatan yang naam ditanyakan kemudian telah dijawab oleh beliau rahimahullahu taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.